زعيم القوم يعيد لم يخدر على بالي. يا حريضه بغية زاير ونجاة الحايم العاير قد وقت للملا داير نور وجهه للفضا مالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل رام بزالك به وبأسلاف عبدك الداعي بهم عافي واهد له وأمه من الآفة لا تضفر خصمه القالي الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل واهدني باللطف يا ربي واحمني بالحب والقرب واذل غلالا من قلبي وبجاه جنب احوالي الله الله الله الله الله يا مجمل على خير البرايا صل وعلى العذراء توصل وعلى الأصحاب كم فيصل وعلى الأتباع كم تلي يا مجمل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله bagaimana kemarin kita? في مالك ايوه ثالث من حق الاخ على الاخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين امين. قال ومن حق الاخ على الاخ ان لا ينظر الى زله سبقت ولا يكشف عورة فسترت. وفي الحديث من رأى عورة أخيه من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة مؤودة من قبرها. وقال المشايخ كل من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الحفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من حفواتهم. وقالوا إذا رأيتم أحدا من إخوانكم على معصية لم يتجاهر بها فاستروا، فإن تجاهر بها فوبخوه بينكم، فإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لا تشفيا فيه، فلعله يرعوي وينزجر. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dibahas hak persaudaraan. Apa hak persaudaraan? Yang berikutnya, yang keempat ini. Tidak, yang keempat ya. Luput dari saya yang ketiga. Min hajjil akh alal akh an yarjuluhu minal khairat wal musamaha wa qabulat taubah walau fa'ala minal ma'asi ma fa'al kama yarju dhalika linabzi. Hak persaudaraan yang ketiga, seseorang hendaknya berharap untuk saudaranya yang dia jalin dengannya hubungan persaudaraan karena Allah, berharap untuknya kebaikan besar dari Allah, berharap untuk saudaranya pengampunan, maaf, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan kemaksiatan yang sangat banyak dan berbagai macam. Sebagaimana kita berharap hal itu dari diri kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Enggak beriman seseorang dari kalian, kata Nabi Muhammad SAW, melainkan setelah dia menginginkan, menyukai, mencintai, berharap untuk saudaranya apa yang diharapkan untuk diri. Kita di sini, tolong tunjuk tangan yang kagak punya dosa. Ada enggak? Agak ada. Hah? Ada yang bisa tunjuk tangan? Baik. Tunjuk tangan yang merasa, ya sekarang punya dosa deh. Kita punya dosa, tapi merasa dirinya itu gak pernah bikin maksiat, sahabat. Ada gak? Ada di sini yang suci dari maksiat? Banyak banget. Gak ada yang suci. Maksiat yang kita bimbing banyak banget. Baik. Baik maksiat kecil maupun maksiat besar, antara kita sama Allah, antara kita sama orang. Yang saya tanyakan, kita kalau bikin maksiat sebanyak apapun, dan memang banyak, sebesar apapun, dan memang bukan, apa yang kita harapkan dari Allah? Pengampunan. Ente mau gak? Kalau ada orang bilang ente, udah pengampunan ditutup bakal lu. Gak mau. Walaupun semua orang bilang begitu, tapi harapan kita besar gak sama Allah? Tetap besar. Walaupun semua orang bilang lu gak ada taubat bagimu, udah gak ada taubat bagimu, gak diampuni lu sama Allah. Tapi apa? Walau demikian, kita mungkin sakit hati sama tuh omongan, tapi walau demikian, hati kita tetap masih berharap kepada Allah. Itu kita. Kita bikin maksiat berbagai macam, banyak banget, dan sangat besar. Tapi walau demikian, kita masih selalu berharap pengampunan dari Allah. Dan kita merasa yakin, percaya, kalau kita sungguh-sungguh dalam bertobat, Allah bakal ampunin dosa kita, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun yang kita lakukan. Iya kan? Itu kita sama Allah. Dan kita gak mau orang lain memandang kita gak ada tobat bagimu. Mau gak begitu? Walaupun ada orang ngomong begitu, tetap gak kita percaya. Jelas? Baik. Ini kita sama Allah. Ketahuilah hak persaudaraan kita sama orang yang kita jalin persaudaraan dengannya. Ketahuilah kita pun harus merasa demikian. Apa? Berharap untuk saudara kita pengampunan dari Allah, diterima taubatnya oleh Allah, pahala besar Allah kasih bakal dia, walaupun dia penjahat besar. Walaupun dia udah bikin maksiat banyak banget, wah indah tahu. Tetap anda berharap, benar-benar kalau bertobat, maka dia akan menjawab. Jangan gara-gara yang mentang-mentang lihat, dia maksiat, enggak ada habisnya, enggak ada tobat bagi enggak boleh kita menyangka saudara kita memberikan prasangka macam gitu kepada saudara kita. Enggak boleh. Karena ada aja orang begitu. Iya, wa masar. Dan alangkah banyaknya orang macam begitu. Alangkah banyaknya orang macam begitu. Apa? Orang kalau dia bikin salah, oh udah. Tiada maaf bagimu. Allah enggak begitu. Kita orang begitu. Ini sifat penyakit yang mesti kita bersihin dari hati kita. Itu mah udah enggak ada harapan, Din. Ya kan sering orang ngomong begitu. Simulan udah enggak ada harapan, Din. Lu siapa? Allah enggak begitu. Allah enggak begitu. La ilaha illallah. Fir'aun. Fir'aun. Anda tanya, Allah tahu enggak dia bakal binasa? Dia tadi apa yang dikatakan. Allah tahu enggak Fir'aun enggak bakal beriman? Tahu. Allah tahu enggak Fir'aun bikin apa yang dia bikin banyak banget macam-macam sampai ngaku Tuhan. Tapi lihat, walau demikian Allah tahu ini orang bakal jadi. Adikilu ala firma isyadil adah, katanya Allah. Masukin tuntar di akhirat tuh, Fir'aun sama pengikut-pengikutnya ke dalam neraka. Siksa yang sangat pedih. Yang paling pedih. Tapi walau demikian, tahu apa? Allah bilang sama Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa? Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi. Inha bila Fir'aun. Innahu tagha. Fakul. Hantak ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah. Itu dia bahasa yang indah. Bahasa yang agung, bahasa yang mulia. Bahasa yang sangat lembut dari Allah Rabbul Alamin kepada penjahat terbesar masa itu yang aku Tuhan. Allah bilang sama Nabi Musa dalam Al-Qur'an, hal ataka hadithu Musa? Pernah dengar gak ya Muhammad? Sudah datang belum kepadamu tentang kabar Nabi Musa? Ketika Allah memanggilnya di Wadil Mughaddas Tuah, di lembah suci, lembah Tuah. Allah bilang kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun." Pergilah kepada Fir'aun, "Innahu tagha." Dia sudah melewati batas. Fagun dan katakan kepadanya, "Hal laka ila an tazakka?" Tidakkah engkau ingin bersuci ya Fir'aun? Allah bilang, sampai itu kata-kata Allah yang kasih. Bakal Nabi Musa. Ya Musa bilang sama Fir'aun, hal laka ila an tazakka? Maukah engkau bersuci? Ini bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab, itu tuh bahasa Al-Quran, itu adalah salah satu bahasa kalimat ini, hal fagul hal laka ila an tazakka, maukah engkau? Ane menerjemah ini ke bahasa Indonesia bingung. Cuman tuh bahasa itu adalah bahasa yang paling halus. Kata-kata yang paling halus di dalam sastra bahasa Arab ketika mengajak seseorang. Kalimat hal. Hal laka ila an tazakka. Tidakkah engkau mau bersih? Itu bahasa Indonesia. Cuma kalau bahasa Arabnya, itu kalimat yang paling halus dalam sastra bahasa Arab. Allah enggak bilang ya Fir'aun, tazakkah, ayo bersuci. Maukah? Tidak akan kau mau untuk bersuci ya Fir'aun. Itu dia, itu dia. Allah ngomong untuk penjahat terbesar masa itu, ngaku Tuhan. يكفونه. واضح. هل لك أن إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى؟ Dan saya memberikan engkau jalan petunjuk kepada Tuhanmu sehingga engkau mengenal takut kepada Tuhan. Itu bahasa ini diajarin oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berucap kepada Fir'aun. Sampai segitu. Kalau kita enggak ada, tiada maaf bagimu. Enggak ada taubat di penjahat besar. Lakin lihat Fir'aun. Allah bagaimana menghambanya? Padahal Allah tahu dia penjahat besar, dia bakal masuk neraka, enggak bakal dengar kata. Udah ngaku Tuhan, tapi lihat Allah masih begitu sama hambanya. Allah. Orang zaman sekarang. Allah enggak bikin kayak kita. La ilaha illallah. Nabi-Nya Nabi Musa kekasihnya diperintahkan datang ke Fir'aun. Ucapkan dia kata-kata yang bagus, yang lembut. Allah, Allah, Allah, Allah. Tuh lihat. Ada gak orang zaman sekarang kayak begitu? Lihat temannya penjahat besar, udah deh gak ada harapan. Ada gak kayak gitu? Hah? Gak ada haram tak? Banyak banget yang begitu. Hah? Kita sama saudara kita gak boleh jadi. Sejahat apapun saudara kita, sejahat apapun saudara kita, gak boleh kita katakan gak ada harapan makan lu. Tapi tetap harapan masih besar sekali. Selama dia masih hidup, selama Allah sebagai Tuhan kita ini, ya, La ilaha illallah, Tuhan yang tidak pernah mati, hidup abadi. Wallah, Allahu la ilaha illallah hayyul. Allah ada. Harapan juga tetap ada. Kita ini hak persaudaraan. Sejahat apapun saudara kita, sebejat apapun saudara kita, kita harus tetap berharap kebaikan, pengampunan dari Allah SWT. Harapan masih terbuka. Baik. Itu hak yang ketiga yang harus kita tahu. Yang berikutnya, hak persaudaraan. Allah yandur ila zallatin sabagat wa la yaksifu auratan sutirat. Hak persaudaraan, ente jangan lihat dosa yang sudah berlalu, kesalahan yang sudah berlalu, aib yang sudah ditutup, jangan dibuka lagi. Masa lalu dia kelam. Udah, itu masa lalu, udah berlalu. Orang zaman sekarang kan gak bisa begini. Wah, itu orang bejat tuh. Gue tahu kecilnya. Gue tahu dulunya nih. Itu dulu, sekarang lain. Seakan tuh pintu taubat tertutup, bakal semua orang kecuali bakal dia doang. Gue tahu dia, nggak ada penjahat tuh, gue udah bikin begini. Tapi tahu dia taubat, kesalahan, aib yang udah ditutup jangan dibuka lagi. Maksiat dia udah taubat darinya, jangan diungkit-ungkit lagi. Dosa dan kesalahan yang udah berlalu, yang dia udah minta ampun sama Allah, dia udah taubat, dia udah perbaiki dirinya, jangan dikutak-atik lagi udah. Itu hak persaudaraan. Enggak boleh diungkit-ungkit lagi. Ada disebut di dalam hadis, man ra'a auratan fasataraha kana kaman ahya mau'adatan min qabriha. Orang yang melihat suatu aib kemudian langsung dia tutupin. Ya, maka seperti orang yang menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup, kata Nabi. Pahalanya kayak gitu. Semakin kita buka aibnya orang, hakikatnya tahu apa? Yang ente buka bukan aibnya orang, tapi ente sedang membuka pintu aibnya ente untuk dilihat oleh orang lain. Semakin banyak yang terkorek aibnya orang, semakin besar juga pintu yang terbuka bagi orang lain untuk melihat aibnya. Sama tadi ini juga. Sebagaimana yang terbuat, orang bakal berbuat demikian kepada itu. Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allahu aurata. Wa man tatabba'a Allahu aurata, fadhahahu walau bijawmi bintah. Barang siapa yang mencari-cari aib, kekurangan saudara, maka niscaya Allah yang akan mencari-cari kekurangannya dia. Dan orang kalau udah dikorek-korek kekurangannya oleh Allah, akan dipermalukan walaupun dia bersembunyi di dalam kamarnya sendiri. Itu hak persaudaraan. Kemudian kita itu buruk rasa kalau ngelihat aib seseorang. Bukan kita bocorin ke orang lain, lu udah denger belum? Gue denger belum? Oh, ini gak denger. Ini ada mau kasih tau, tapi diam-diam aja ya, jangan cerita sama orang. Rahasia umum, penyakit, tuh ada namimah. Macam begini namimah namanya. Oh, ini bukan maksud baru domba. Tahu gak artinya namimah apa? Naglul kalam. Apa, memindahkan omongan dari sesuatu, dari satu orang ke orang lain. Kita kan dengar dari orang. Atau kita dengar dari diri sendiri. Terus kita pindahin ke orang lain. Ada namanya namimah. Padahal ke orang lain gak riba. Omongan didengar oleh orang lain. Ada namimah. Dan juga jangan kira namimah itu perkara kecil. Itu salah satu dosa besar, dan sebagian besar orang dapat azab kubur di dalam kuburnya gara-gara namimah. Orang anda sepele. Anda kasih contoh, tahu apa? Di antara hal yang macam begitu, ya, ada orang kawin lagi. Ini contoh. Ya, kawin lah. Dia kagak mau orang lain tahu. Padahal ente kadang cuma bercanda. Tapi enggak boleh dilarang sama syariat. Dia bilang, tuh, lo dengar gak si fulan? Asal dia kawin lagi. Ada enggak boleh. Dalam syariat dilarang. Dan itu bagian dari namimah. Ente ngomong gitu manis. Dia berkelahi sama bini tua ini. Iya. Lo dengar gak? Dia kawin lagi tuh. Diam-diam aja ya. Sampai sekampung pada tahu semua. Mereka tidak berasa. Dan itu bagian dari namimah dan dosanya besar. Sampai dikatakan layak khulul jannah dal gata, tidak bakal masuk surga sedang namimah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwasanya ambil kabar yang pasti, orang yang biasa melakukan namimah dia bukan anak halal. Tidak sembarangan. Dosanya gede. Orang yang punya kebiasaan itu, ambil kabar dia bukan anak halal. Ada di beberapa ucapan ulama begitu. Termasuk ini dia, apa namanya, nyebutin aibnya orang. Habis kita kalau ngelihat kekurangan orang apa, bukan kita sebut-sebut, berusaha untuk kita tuduh. Berusaha untuk kita tuh, dan ente kalau bikin salah ketahuan orang, apa yang diinginkan? Ditutup, ditutup, bukan digembar-gembor. Begitu juga orang lain. Ya, jadi yang kekurangannya tutupin. Anda pengen cerita di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya, karangan Al-Imam An-Nabhani. Dikisahkan di situ salah seorang wali min awliyaillah, saya lupa namanya. Saya sudah baca, saya sudah catat, cuma lupa terus terang manusia deh. Lupa. Alhasil, ada satu orang min salihin pergi haji. Ketika dia berwuduk di Arafah, dia doa sama Allah. Dalam doanya, dia minta sama Allah, ya Rab, tunjukkan kepada saya pemimpin para wali zaman ini. Saat ini. Sehingga setelah itu dia dapat isyarat. Dalam isyarat tersebut diberitahukan bahwasannya pemimpin wali saat ini namanya Fulan bin Fulan. Yang ada pengen cerita. Dia tinggal di negeri ini, ya, dia ada di sini. Lepas haji, ini orang saleh yang mendapatkan isyarat itu, pergi ke wilayah yang ditunjukkan. Dan dia cari tahu tentang itu orang. Sampai ketemu. Begitu sampai di rumahnya, pertama dia masuk, ya, dia heran ngelihat rumahnya mentereng, ini orang banyak orang silih berganti bolak-balik gitu. Timbul perasaan seudah sih, ya begini rumahnya seorang wali. Alhamdulillah. Ketemu masuk dia tanya, Fulan mana? Sudah. Begitu masuk, bertatap wajah dari kejauhan pemilik rumah ini, si wali besar ini yang katanya pemimpin para awliya di zaman itu, langsung mengkasyaf, mengatakan kepada ini orang, apa yang engkau dapati dari isyarat di Arafah itu adalah benar apa adanya. Orang di situ enggak ada yang paham apa maksudnya ini teh. Cuman dia mah dia paham. Yang terdepitin di sana di Arafah tentang isyarat itu apa itu? Dia tahu deh. Siapa pemimpin para wali itu benar. Kaget nih hamba Allah, baru masuk belum kenalan, baru tatap muka doang dikit udah dikasih begitu. Duduk. Ntar urusan anak mentir belakangan ada orang-orang. Duduk. Ketika duduk, dia menyaksikan tingkah lakunya si wali besar ini, si syekh ini. Dia perhatikan, ini kagak ada bakat jadi wali. Ini orang. Maksudnya, muamalahnya sama orang kasar. Cuman bisa caci maki orang. Maksudnya ucapan-ucapan kotor. Kasar begitu. Itu dulu, waduh kasar nih. Bermuamalah sama orang lain sendiri deh. Cuman dia bingung yang lihat muamalat, muamalat yang kasar, perilaku kasar, ya, sama orang kagak ada etika. Tapi keramat dia tunjukin dan dia nyatakan kalau itu syarat benar, dia adalah pemimpin para wali. Dia heran melihat ini orang kagak ada bakat sama sekali jadi wali. Tampang wali kagak ada, perilaku wali min awliyaillah kagak ada, bakat kagak ada. Sampai orang-orang udah pada jalan semua. Tinggal dia berdua. Begitu duduk, ditegaskan lagi apa yang disaksikan di Arafah tentang diri anda betul. Tapi anda jangan cerita sama orang, diam-diam aja. Terus, ini hamba Allah bilang, anda pengen tanya. Kalau memang apa yang disaksikan di Arafah itu betul, engkau adalah pemimpin para wali. Tapi kok, kasih tahu, maafnya, anda ini hati gatal. Ya lihat perilakunya ente, ucapannya ente, gerak-geriknya ente, muamalatnya ente sama orang. Semuanya kagak menandakan seorang yang wali bin awliyaillah. Gak ada perilaku terhormat. Semuanya kasar, gak ada aturan. Emang begini para wali? Ente ini bisa jadi pemimpin wali? Gara-gara apa sih? Bagaimana? Ini hamba Allah. Ini syekh. Dari segitu tersenyum. Ketawa dia bilang. Ente pengen tahu kenapa? Ada yang kayak begini jadi pemimpin para awliya. Ini ada mau tahu. Ada juga kagak tahu kenapa. Ada juga bingung. Kok ada jadi pemimpin para wali. Padahal ada tahu diri. Jadi ada kayak begini yang kita lihat. Wah kaget. Terus itu jadi begini bagaimana. Ya ada juga bingung. Kenapa ada juga dilatih jadi pemimpin para wali. Padahal ada modelnya begini. Tapi wallahualam, katanya dia, kalau ente tanya sebab, ane terus terang gak tahu. Ane juga bingung kenapa ane yang begini jadi kayak begini. Dapat nih pangkat gede banget. Cuman mungkin, katanya, karena satu sebab. Apa itu sebabnya? Sebabnya, ane nutupin aibnya seseorang. Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya begini, satu kali. Tengah malam, kurang lebih begitu ceritanya, ane keluar rumah. Di tengah jalan, ane dapetin seorang bayi yang dibuang di tengah jalan. Dari tanda-tandanya ane tahu, ini anak haram. Artinya, emaknya, ya, dari bukti-bukti yang ada di situ, emaknya mungkin kemaksiatan, melahirkan, dia takut haid dan lain sebagainya, dibuang ke anak. Kemudian ini kan juga aib pakai tuh anak, anak pungut, anak haram. Anak tutupin ini aib. Apa yang anak lakukan? Anak bawa dia anak, anak. Anak juga pusing, urusan ini berat, ya. Urus anak orang juga bakal nanya mana tuh anak siapa. Anak pergi ke daerah yang jauh. Anak cari di situ seorang wanita yang bisa menyusui ini bayi. Anak bayar dengan jumlah yang mahal. Anak bayar tuh wanita. Terus anak sebarkan omongan di situ bahwasanya ini anak kami dari mana? Bini muda. Anak kawin diam-diam. Biar deh ada tanggung resikonya sama bini tuanya ada. Dan ini enggak sebulan, enggak dua bulan, sampai ini anak dewasa, ada tutupin sampai tuh anak sendiri enggak tahu. Ini kejadiannya. Mungkin dari sebab itu Allah pilih anak jadi seorang wali dan awliya. Kalau lihat anda tahu dia enggak punya bakat jadi wali. Cuma mungkin gara-gara ini anda tutupin aibnya seseorang hingga Allah pilih anda jadi semacam ini. Tidak ada yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau mau ngasih, ngasih dan tidak peduli siapa dan apa yang dikasih. Makanya jangan sekali-kali kita tuh ngeremehin suatu pekerjaan taat. Siapa tahu di situ keberuntungan kita dunia dan akhirat. Kemarin kita dengar Bishr Hafid saya cerita dia jadi wali besar Imam Ahli Tasawuf padahal dulunya penjahat. Gara-gara apa? Ya penyebab datangnya seorang wali ke rumahnya sampai dia tobat di tangan tu wali salah satu sebabnya, tapi penyebab utamanya gara-gara apa? Ngangkat satu lembaran di situ ada nama Allah dari jemberan. Hal kayak jenis itu kita lihat. Dia angkat. Dia bersihkan. Duit yang dia miliki saat itu cuma 2 dirham. Dia belikan minyak wangi, parfum untuk mewangikan itu lembar. Dia taruh tempat yang paling tinggi. Malamnya dia bermimpi. Dia berjah. Kama se'aga inna sanutayyibu ismaka kama sayyabta ismana fitur. Inna sanutayyibu ismaka fit dunia wal akhirat. Kamu saja kita akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku. Perkara sepele, cuman enggak ada yang tahu ternyata gara-gara itu sebab Allah jadikan dia pemimpin para awliya. Ada bisa. Ada juga ada bisa nih Allah. Lihat bakat kagak ada. Enggak ada bakat wali. Tapi subhanallah. Allah muliakan gara-gara ini perkara dia tutupin aibnya seseorang. Dan gak gampang kayak begitu. Ada satu cerita di Hadramaut tadi. La ilaha illallah. Tidak ada yang mau cerita. Lihat waktu aja. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini hak-hak persaudaraan. Ya. Hak-hak persaudaraan yang harus kita junjung tinggi. Persaudaraan ini dia. Kemarin kita sudah bahas macam-macam. Yang tadi kita bahas, kita harus selalu berharap ampunan Allah bakal saudara kita sejahat apapun. Dan kita enggak boleh melihat dosa yang mana dia sudah bertobat dari, aib yang sudah tertutup, kesalahan yang sudah berlalu, enggak boleh kita ingat. Habib, kadang saudara kita ini bikin maksiat terang-terangan. Gimana dong kita? Nah, ini lain lagi. Kalau tadi kita bicara kesalahan yang memang sudah ditutup sama dia, enggak ada orang tahu, enggak boleh kita ngikut. Tapi ini enggak, dia terang-terangan bikinnya. Itu lain lagi urusannya. Ulama bilang, "Idza ra'aitum ahadan min ikhwanikum 'ala ma'siyah, lam yatajahhar biha fasturuh. Fa in tajahhara biha fawaddihuhu bainakum. Fa in lam yanzajir fawaddihuhu bainan nas maslahatan lahu la takfiyan." Salah ya Allah yang terjadi. Kalau kita melihat saudara kita bikin maksiat dan dia merahasiakannya, kebetulan kelihatan namanya, apa yang harus kita lakukan? Tutup itu aib. Terus nasihatin dia secara sembunyi-sembunyi. Kalau bisa tanpa dia merasa nasihat datangnya dari anda, sebagaimana dia merahasiakan kesalahan itu dari diri kita, kita pun ingin menutup, kita wajib menutupinya. Dan apabila kita ingin menasihati pun, nasihatin kepada dia tanpa sepengetahuan dia itu nasihat dari kita, sebab dia ngerahasiain dari kita. Paham? Itu yang harus kita lakukan. Namun kalau memang dia bikin maksiat depan umum, dia bangga dengan kemaksiatannya, entah dia nasihatin secara sembunyi gak bisa, pelan-pelan gak bisa, maka wabikuhu bainakum, ya, maka kasih nasihat yang tegas depan orang-orang sekitarnya. Siapa tahu sebagaimana dia terang-terangan kasih nasihat pun secara terang-terangan, siapa tahu apa namanya bawa manfaat itu peringatan tegas. Tidak bisa juga ya depan orang banyak. Kenapa kita lakukan ini? Sebab dia sengaja terang-terangan bikin maksiat. Beda hanya kalau dia tutupin diri dia. Tapi kalau dia terang-terangan, ya nasihat pun terang-terangan, supaya enggak diikuti sama orang lah. Dan juga kita bikin begini karena kita sayang kepada dia, bukan untuk melampiaskan emosi dan kemarahan kita kepada dia. Nasihatin dia bukan karena kita marah, lampiasin kemarahan kita, enggak, tapi karena rasa sayangnya kita kepada. Itu yang harus la ilaha illallah. Ini hak persaudaraan. Sekali lagi anda tanya, ini kalau kita jalanin benar, wallahi lingkungan kita alangkah indah. Ini kalau seluruh umat Nabi Muhammad kalau benar jalanin ini berkah, enggak bakal ada orang jahat. Hidup kita bakal enak, berdampingan satu sama lain, enggak bakal ada perselisihan. Iya kan? Ya cuman inilah keadaan kita sekarang. Ini yang memuliakan kita, ini yang kagak ada di tengah-tengah orang kafir. Ini kagak ada di tengah-tengah orang kafir. Ada orang kafir macam ini. Ini ajaran Rasulullah yang dibawa, yang sudah kita tinggalkan. Yang sudah kita tinggalkan, sehingga apa bedanya kita menunggu? Bedanya kita cuma kalimat la ilaha illallah doang. Tapi ini kenyataan yang kita lihat. Karena itu bawa perubahan dalam diri kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kejalanan sesuai ya Allah, dibukakan hati kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, kemarin kita hari Sabtu yang lalu kita bikin acara daurah, dan acara teman-teman juga di sini pada hadir ya. Daurah yang kita adakan di Gubal Habib Abdurrahman bin Abdul Al-Hakim di sini. Daurah itu pesantren kilat, kita bicara di situ tentang bagaimana memulai masjid. Sedikit saya ingin ulang lagi pembahasannya. Seperti yang saya katakan di dalam daurah, kita senang kalau lihat pengajian-pengajian kita makmur. Ini di wakafnya kita dasar. Tapi dasar kita ngaji di sini. Berapa banyaknya? Masya Allah, banyak banget. Anda tanya, musholanya ente kalau salat asar sebanyak ini ya di rumah? Hah? Salat ini kan kita mengajar asar nih. Ya di wakaf banyak yang hadir, alhamdulillah. Nah, anda tanya, masjidnya ente, musholanya ente, di rumahnya ente tuh waktu salat asar sebanyaknya atau enggak? Kagak. Ya Allah. Hampir mayoritas masjid-masjid kita, musala-musala kita sepi. Di satu sisi majlis-majlis kita, pengajian-pengajian kita makmur. Makanya saya bilang, majlis kita makmurah, masjid kita makjurah. Masjid kita makmur, majlis kita makmur, masjid kita mahjur, tawasnya mahjur, terbengkalai. Bangunan boleh megah. Kita majlis di jalanan, masjid yang megah kosong, jalanan penuh. Ini kita keadaan kita begini. Ya Allah, sampai tadi nanti kalau mau masuk masjid sembahyang isya takut. Kenapa? Masjid kita, musola kita ke rumah hantu, gelap. Kantong masjid dikunci. Sampai dibilang kayak toko, kayak warung dikunci. Kayak digembok. Orang musola kayak bisa. Keadaan masjid-masjid kita yang menyedihkan. La ilaha illallah. Masuk ke masjid kita, kita lihat perbedaan. Masuk kantor wangi, ada pewangi. Nanti masuk masjid, mbak yang sujud itu apa namanya, sejadah udah bau wapak. Enggak tahu. Nanti mikir, ini sejadah umurnya lebih tua dari anak atau enggak? Wallahu a'lam. Sampai baunya tuh, waduh, bau zaman dinosaurus deh. Bingung kita. Ini keadaan masjid kita yang memprihatinkan, yang menakutkan. Makanya kita adakan ya orang, ayo kita makmurin. Berapa orang ngadu ke saya ngeluh, habis masjid-masjid kita direbut sama orang-orang yang anti maulid. Saya bilang, jangan salahin dia, salahin diri sendiri. Syukurin, kenapa tahu? Dia orang masuk masjid, makmur ke masjid. Pada sembahyang di masjid. Nah ini deh, gak sembahyang di masjid. Giliran orang mau marun ke masjid, ente bawa aja omongan, anti maulid lah, inilah beda aliran. Jangan salahin dia, salahin diri sendiri. Kenapa gak makmur ke masjid? Dia orang masuk ke masjid, makmur ke masjid. Ini gak ngomong apa adanya. Kita pegang masjid, berkelahi pengurus sama pengurus. Ada kenyataannya. Terus, udah. Dengan cara keras, usir tuh orang-orang, kita pegang masjid. Begitu tuh orang angkat kaki, badan, dia pegang masjid, kosong tuh masjid. Benar gak? Ada kenyataannya. Ada keadaan masjid kita, musola kita begini. Hei, wahai orang-orang yang cinta majelis. Hei, orang-orang yang cinta maulid. Hei, orang-orang yang paling aku cinta Nabi. Nabi hidupnya di masjid. Kalau mau kita sederhanain bahasanya itu, Nabi Muhammad merbuat masjid ya. Yang jaga masjid Nabi. Nabi hidupnya 5 waktu sembahyang di masjid. Dia yang ngurusin masjid. Dia yang sholat 5 waktu di masjid. Kagak pernah ada. Karena merbuat masjid begitu kan. Imam masjid, merbuat masjid, ada Nabi kerjaannya. Duduk di masjid, ngajar di masjid, ngasih makan orang di masjid, bagi-bagi duit di masjid. Harap hidupnya Nabi, wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang yang demen maulid. Sekarang enggak yang anti maulid, masya Allah. Di orang pada makmurin masjid. Saya cerita, ada masjid di sana daerah Bintaro. Kita kalau pulang tuh tengah malam, kadang suka lewat situ. Sering, dia pulang dulu, selalu lewat situ. Pulang jam 12 malam, setengah 1 malam, jam 1 malam. Tiap lewat situ, dapetin tuh masjid enggak pernah kosong. Enggak dikunci. Enggak pernah kosong, ada aja orang. Ini yang lagi etika, ini yang lagi baca Quran, ini yang lagi ngaji, ini yang lagi diskusi, sampai jam 1 malam. Bukan nongkrong main gaple ya, di depan masjid, kagak. Beda sama masjid kita, kadang masjid kita depan masjid main gaple, orang kita. Main catur depan masjid. Di bukan di depannya, tapi di teras masjid, di lingkungan masjid. Ada orang kita, dia orang enggak, ada yang kita saksikan. Orang itu masjid makmur, dari musola sampai jadi masjid, dipegang sama dia orang. Ya, itu dari kecil sampai diperluas, ya. Sampai yang tadinya kosong itu sampai ada mobil ambulannya, ada kegiatan ini, ada perpustakaannya, ada di situ. Mereka tuh, ya, kalau kita kan kaya dengan apa tahu, tahlilan kita ada, baca maulid ada. Mereka enggak ada begituan. Tapi mereka bisa makmurin ke masjid. Mereka bisa makmurin ke masjid. Waduh, hampir tiap hari acara mereka ada. Yang bakal laki-laki sendiri, yang bakal perempuan sendiri, yang bakal ibu-ibu sendiri, lain TPA. Ya saya lihat, dia lewat situ sering. Kita itu aksesnya kita keluar masuk, kurang pergi rumah. Padahal beda aliran. Ini aliran yang kita anti pada deh. Ya, beda sama kita. Ini begini mereka sama masjid. Lain lagi, sampai dibuka puskesmas di lingkungan masjid itu. Lain bagi-bagi makan, lain lagi kegiatan silat di sana, lain lagi keterampilan bakal perempuan, lain lagi sosial. Masya Allah, itu dia orang pegang. Coba deh, coba orang kita masuk, singkirin, dia orang pada rebut masjid kita. Begitu berhasil singkirin, itu semuanya. Benar gak? Salah ternyata yang memalukan dari kita. Wahai orang yang pada demen maulid, yang pada demen tahlil, ini keadaan kita yang memalukan. Karena itu makmur masjid kita. Siapa sih yang lebih pantas daripada kita mau tunggu orang jalanan makmurin masjid? Kita yang ditanamin di hati oleh Allah, cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama pengajian, yang kita melihat alhamdulillah jalannya kita jalan yang benar, jalannya para habaib kita. Kalau bukan kita yang makmurin, la ilaha illallah. Karena itu biasain sembahyang di masjid, musala, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus biasain terus maghrib, ya, baca tahlil, baca tarawih di situ, raja belatas, raja belhadas, baca Quran. Dulu habis balik witang gitu. Ada harus Quran tiap habis maghrib, tiap habis subuh di masjid, di masjid riyad. Sehingga sekian waktu sekali khatam Quran. Dan masih ada masjid-masjid macam gitu. Ada masjid di mana namanya di Radio Dalam gitu, Jalan Haji Nawawi. Itu dia cerita orang masjidnya, kita dikasih perintah atau ijazah dari Habib Ali Habsi, Habib Ali Kuitang, supaya tiap maghrib itu ada tadarus Quran. Sehingga sekian waktu sekali kita khatamin Quran, tadarus. Jadi hadirat temannya hidup Quran. Kelompok Al-Quran, ini baca, yang lain nyimak. Dia selesai satu ayat, ini ngelanjutin. Dia selesai, yang lain nyimak, ini ngelanjutin, dan begitu. Satu juz selesai, dua juz selesai. Sekian hari, seminggu, khatam. Atau dua minggu sekali, khatam Quran, rame-rame. Begitu, makmurin. Tiap habis maghrib, tiap habis subuh. Ya, baca ratib al-asas, ratib al-hadas. Kan kita kalau mau makmurin, banyak modalnya kita. Kita punya modal banyak, bakal makmurin masjid. Baik. Lain sama pengajian. Ini enggak, kadang anak-anak muda mau bikin pengajian sama orang tua, enggak boleh di masjid. Jangan kita sadar orang tua juga. Kadang anak-anak mudanya enggak tahu menghargai orang tua. Iya, nggak boleh kita salahin dia orang kalau seperti sekarang kadang ceritanya juga apa namanya cowboy. Ya semena-mena lah, hargai. Orang tua tuh minta dihormati, orang tua tuh minta diajak musyawarah, orang tua tuh pengen ente hormatin dia, tempatin dia di atas. Waduh, ente jalanin begitu, dibukain bakal ente jalanin. Itu aja orang tua mau. Siapa sih orang tua yang kagak mau anaknya maju? Kan begitu. Baik. Mau deh dengan Al-Quran. Terus juga dengan dzikir setelah sholat. Alhamdulillah kemarin juga saya bagi-bagikan dzikir dan itu ada dalil-dalilnya. Nanti habis sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, ucap muka. Wah, itu bid'ah. Itu bilang bid'ah. Itu ada dalilnya, itu sahih. Dan Nabi habis sembahyang itu ucap ini keningnya dengan tangannya. Terus habis itu baca istighfar 3 kali. Itu ada doanya, ada dalilnya, ada hadisnya. Baca Allahumma anta salam, ada hadisnya, sahih. Ada sahih. Subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, terus ayat kursi, terus baca doa, terus astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Itu semuanya, Allahumma ajirna minan nar, itu semuanya ada dalilnya dalam hadis, dan beberapa hadis, dan sebagian besar hadis baik. Nah ini kita sampaikan kemarin dalam acara gaurah. Terus diantaranya juga gunut. Kita punya dalilnya, bukan bid'ah. Nabi dalam hadis sahih, ya, selalu gunut dalam salat subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Doa gunutnya dalam hadis sahih diriwayatkan juga. Itu Nabi mengajarkan kepada beberapa sahabatnya, di antaranya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kepada beberapa orang lagi sahabat yang lain. Allahumma hadina fiman hadait. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab juga membaca gunut, dan ada doanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia baca gunut dalam sahih juga. Ada semuanya tersebut, ada dalilnya. Nah, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita bahas dalam acara daurah. Wa insyaallah dalam satu minggu ini, kemarin acara-acara daurah kita ada rekaman berupa videonya. Demikian pula ada juga rekamannya berupa audionya, suara, foto-fotonya, terus materinya berupa bukunya, kitabnya. Nanti bisa lihat langsung di website. Ya, insyaallah nama katakan di website Nabi Rasulullah, terus apa yang harus salah juga. Dan website-website yang lain yang menampilin silakan, ahlan wa sahlan. Ini agama bukan punya satu orang, punya semuanya. Siapa yang mau tampilin di tempatnya masing-masing, tampilin, tidak ada masalah. Bukan diperjualbelikan. Siapa aja yang mau ambil untung situ, ambil, tidak apa-apa. Iya. Nah, ilah-ilah terus. Salah satunya juga yang kita sampaikan pada orang-orang di sana, saya berikan ijazah pada orang-orang dari saya lihat, antum juga sudah pantasnya dapat ijazah. Nah, cuman kebetulan ketemunya baru sekarang. Iya, dari sejak kita pulang dari Hadramaut kemarin, ya baru sekarang kita ketemu, mas, sampai ke WhatsApp. Nah, aneh. Maka kasih antum ijazah, di antaranya ijazah Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Aqtab, Ratib Al-Quran juga yang dibaca. Dan ijazah ini nanti bakal makmurin masjid. Ini zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca lepas sholat, ya, dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita dapat dari guru-guru kita, yang kita jalanin, yang kita amanatkan. Demikian pula kitab Khulafatul Madad yang isinya zikir-zikir yang bersumber dari Rasulullah SAW yang kita jalanin. Dan juga ada satu zikir, kabarnya nama ini zikir cinta. Bukan lebay ini, benar. Apa itu zikir cinta? Ya, sebab Nabi waktu ngasihnya pun dengan ungkapan cinta. Nabi bilang sama Mu'adz bin Jabal, Nabi bilang, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hey Mu'adz, saya sayang, saya cinta sama kamu. Iri kita sama dia, betul? Iri dapat nih kata-kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente kalau pengen berlomba-lomba, berlomba-lomba lah. Kalau punya semangat untuk mengejar sesuatu, kejar nih kata-kata dari Rasulullah, bukan dari pacarnya ente. Iya, ini anak-anak muda, ya, berharap dengar nih kata-kata dari yang dia kejar. Omong kosong, saya udah cerita panjang lebar tentang begituan. mau ngejar sesuatu, kejar nih kata-kata agar terucap dari sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bilang sama Mu'adz bin Jabal, tanpa minta lagi Mu'adz bin Jabal dipanggil sama Nabi Allah. Cari tahu Mu'adz bin Jabal bisa dapetin tuh kata-kata bagaimana dia dulu. Dia salah satu orang yang paling banyak berjuang di jalan Allah. Orang yang paling tahu halal dan haram di dalam agama Rasulullah ada Mu'adz bin Jabal. Ngaji, belajar, nuntut ilmu benar. Nurut sama Nabi, dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal. Dia nurut, enggak bilang A, enggak bilang B, marhaba. Nurut sama Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi bilang, ya Mu'adz bin Jabal. Kemana-mana ngedampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu saking dia dekat sama Nabi, orang-orang Badui di pegunungan tuh tahu kedekatannya Mu'adz bin Jabal sama Rasulullah. Sampai ada satu Badui datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang sama dia, ente kalau sembahyang baca doanya bagaimana? Nabi nanya sama Badui orang gunung. Ini orang Badui ditanya begitu, Rasulullah bilang, ya Rasulullah mohon maaf, ana orang gunung. Ada orang Badui. Ana la azri dan dana taqwa dan dana Mu'adz bin Jabal. Ana enggak tahu lagu yang ente biasa lantunkan ente sama Mu'adz bin Jabal. Itu kalimat. Mu'adz bin Jabal sama orang Badui dikenal. Saking hebat perjuangannya dakwah. Orang Badui orang gunung kenalnya Mu'adz bin Jabal. Dia bilang, ana enggak tahu. Belum bisa nyanyiin lagunya ente sama lagunya Mu'adz bin Jabal. Maksudnya itu doa-doa. Dia orang Badui ngomongnya gitu, polos. Ra'adri bidan dan datik wala dan datik Mu'adz bin Jabal. Cuman katanya ana kalau doa dia cuma minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya minta surga dan keridhaan-Mu dan saya berlindung dari neraka dan kemurkaan-Mu. Nabi dengar gitu senyum bilang, haulaha nudan din ana wa Mu'adz. Tahu, ana sama Mu'adz nyanyinya di situ-situ juga. Banyak Rasulullah. Iya, kita ibadah kita intinya apa? Ya? Pengen masuk surga apa ridhonya Allah? Allah. Pengen jauh dari neraka apa murkanya Allah? Allah. Yang panjang itu dari bilang itu lagunya ada mau muatian tuh dah itu tuh sekitar situ juga sama. Ya Allah. Walhasil Nabi bilang, ya mau muatian mau adin ya ibu, saya cinta ya Allah. Terus sebagai bentuk cinta, bukti cinta, Nabi bilang, kalau ada anda, anta bula dubur kulli salati wa syukri wa husni ibadati. Ya Mu'adz, tanda cinta antara saya dengan engkau, jangan pernah engkau tinggalkan selepas salat untuk membaca Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam menghambakan diriku kepadamu. Ya, itu doanya Mu'adz. Ngumpulin sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Dia bilang, aku cinta kepada kalian. Sebagaimana dulu juga Nabi bilang sama saya, dia cinta sama saya. Dan kalian jangan tinggalin itu doa. Katakan Allah maha ya Allah. Murid-muridnya Mu'adz, para tabi'in juga nyampein ke generasi berikutnya. Saya cinta kepada kalian. Itu generasi nyampein generasi berikutnya. Dan begitu seterusnya. Nyambung menyambung sampai kepada guru-guru kita. Di antaranya Al-Salim Ahmad Jindan, Al-Salim bin Hafiz, dan yang lain-lainnya, yang paling kuitang. Terus juga guru-guru kami banyak saya dengar ini apa namanya ini kalimat dari guru-guru diantaranya saya dengar secara langsung waktu tahun 1420 Hijriah di bulan Haji ketika kita pergi Haji ya kita datang kepada Imam Al-Allamah Syekhuna Hadis Al-Haramain wa Qarul Kaunain Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Saat itu kita hadir majlis beliau yang begitu agung, begitu berwibawa. Beliau bawakan ini hadis. Ini uhibbuk dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sebagaimana juga saya dengar dengan sanadnya dari guru kami Al-Habib Ali Jufri Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Sebagaimana saya dengar juga dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Habib. Bagaimana saya juga dengar dari guru saya, ya Al-Habib Ali Masyur, dan dari guru-guru yang lain juga, dari Muhammad Salim Masyur, dan dari guru-guru yang lain banyak terus terang. ya. Bagaimana ini juga dijelaskan oleh guru-guru yang lain, yang ternyata lebih salim bin Abdullah bin Amr al-Syatri, guru kami, banyak deh kalau mau dihitung, gak terhitung, banyak banget. Dengan sanad mereka hingga bersambung kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua katakan kepada saya dan kepada kami, saya ini sahibu, saya cinta kepada engkau, kepada kalian, jangan tinggalin. Tiap habis sholat baca Allahumma ini ada dikrik wujudri wujudnya ibadah. Dan juga sekarang sebagaimana saya dengar dari mereka, saya katakan kepada antum sekalian, ini sahibu, saya cinta kepada antum sekalian, ya. Pada tada'ana antagura dubura kulit sholatin, jangan pernah tinggal untuk membaca tiap habis sholat Allahumma ini ada dikrik wujudri wujudnya ibadah. Ya Allah, bantu saya di dalam berzikir kepadamu, di dalam bersyukur kepadamu, dan di dalam penghambaan kepadamu, ya Allah. Ini saya dengar, saya ijazahkan kepada antum kalian, saya mendengarkan kepada antum, mudah-mudahan ikatan cinta terus berlangsung ini, ya Allah. Nah, ini ijazah ya, cuman bakal ente yang hadir di sini juga, yang dengar dari ini, yang dengar ini suara juga, tapi yang sedang streaming biasanya yang udah ketawa ya, bakal yang setiap orang yang dengar. Ya, ini suara sampai ke situ saya ijazahkan untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan hubungan cinta ini terus terjadi pada yaumil qiyamah, nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, جمل والصلاة على المختار خير البارية. رجواك يا مولاي علقا قوية تحت بابك وشوف لي بك يا ربي نية. الله الله يا ربنا تعلم بما في الطاوية جد الداري بما في الظاهرة والخافية. عصينا وسرنا في الطريق العاشية فن لك جود يغفر ذنبنا والخاسية. الله الله يا الله فاحد بابك وكل منك يبغى عاتيه. يا الله اسلك بنا يا طريق السوية. طريق النبي والسادة العلوية يا مجيب الساجب واجل بشرب هانية. سهلا ودك للعطايا الثانيه. لهم نار حقوق المعية. فلهم ومعهم في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير البرية. بختنا بالنبي وكنزنا والخبيع لتعشق شديد من نهبتية. عند عين أهل البال ويزيل البالية ولف ظلوا عليهن همام السرية. ذهب قبول كما كل سورة لكن الله عندك نهاية كل دين وسرور سيف القلوب عجيب المطلوب لكن الله عندك الله دنيا والعبا وجعل كل أجمع يحسن في جهة السلام من جلال كل من ذكر في مدي جملة وجعل أجمع من المؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم ما قال عدم يكون في صالح وإلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا نحن نستمع إلينا لكم تتوب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا كرمنا كرمنا وأننا أسرفنا على مطالبنا وأننا مولودينا ولاني ولإخواني وسائر الغلاني وكل محمد أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع ضعفا وجودا لا بكتاب إلا بالمصطفى رسولي صلى الله وسلم ربي عليه اجل حبيبي وآله وصحبه عباده تجي صحبه. الحمد لله.